artis yang Anda tunggu-tunggu dan artis yang Anda nanti-nantikan. Rekan-rekan SNC! Luar biasa kejenai Kaisar Republik Aku Lintang Production Video Sonic KM Audio Professional Sound System artis dengan sejuta talenta bintang dangdut masa depan Indonesia artis jeli suara sakti siapa dia? Tasya Rosmala Kaisar Republik Dangdut. Thank you. boleh minta tepuk tangannya dulu mana dong?